sing tak suwun mung pangapuramu. Tutu karep ati iki ninggalke sliramu. Senajan atiku loro, loro. Raga musik asik. Sayang maafkan orang tuaku, bukan maksud hati ini. Kita